بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله، الحمد لله kita masih dipertemukan Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini dalam pengajian kita yang rutin kita laksanakan pada setiap hari Jumat atau di malam Sabtu ini. Dan sekiranya kita akan membahas lanjutan dari hadis bulughul maram min adillatil ahkam, namun karena melihat demikian banyak pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada kami, kemudian tidak ada waktu yang khusus, sehingga mungkin pada malam hari ini saya ingin menyempatkan untuk menjawab apa yang bisa kita jelaskan dari pertanyaan-pertanyaan para ikhwan. Oleh karena itu, insyaallah taala majelis kita di malam hari ini semoga kita bisa membaca dan menjawab beberapa pertanyaan dari sekian banyak pertanyaan yang ditanyakan. Sini ada pertanyaan, apakah boleh kita keluar dari jamaah sholat karena imam sholat membaca Al-Fatihah dan tidak ada tuma'ninah? Jika boleh, bagaimana caranya, tetap di shaf atau keluar dari shaf? Tuma'ninah termasuk di antara rukun sholat, dan tidak sah sholat seorang muslim, apakah dia sebagai imam atau dia sholat sendirian, tanpa tuma'ninah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada seseorang masuk ke dalam masjid

radhiyallahu ta'ala anhu disebutkan oleh Dzahabi rahimahullah bahwa Sa'id bin Jubair termasuk di antara kebiasaan beliau, beliau senantiasa melakukan ihram dua kali setahun. Yang pertama umrah dan yang kedua adalah haji. Taib, saya kira sampai di sini insyaallah yang kita jelaskan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi manfaat dari apa yang kita jelaskan pada malam hari ini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.